Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس rahimani wa rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Kita melanjutkan pembahasan kita dari pasal berkaitan dengan keharusan bagi seorang mu'alim untuk bernasihat, mencurahkan nasihat kepada santrinya. Afanilitin rahimah, karena itu bagian dari makna an-nasihatu lillah wa li kitabihi subhanahu wa ta'ala. Demikian dikatakan oleh Imam An-Nawawi ta'ala sebagaimana beliau sebutkan setelah menyebutkan hadis na'amarakallakukum adil nasihat kulna liman lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amati. Kepada Bintin Rahman wa Rahman. Kemudian beliau menyebutkan, ini alhamdulillah kemarin sudah kita baca kajiannya. Ya kita hanya apa? Hanya menyampaikan khulasah secara global saja dari sebagian yang telah kita baca. Kata yang menawi Rahman Ta'ala termasuk nasihat untuk Allah dan kitabnya adalah memuliakan pembacanya. Juga orang yang menuntut belajar Al-Quran, memuliakan pembaca Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran, serta mengarahkan, memberikan bimbingan kepadanya pada perkara-perkara yang bisa memberikan kemaslahatan kepadanya. Juga termasuk nasihat untuk Allah dan untuk kitabnya adalah berlemah lembut dengan orang yang belajar Al-Quran. Nah, serta membantu dia untuk mencapai apa yang ia tuju, apa yang ia cita-citakan ketika dia belajar itu semampu kita. Dan melembutkan hati orang yang belajar Al-Quran dengan memberikan nasihat-nasihat. Demikian pula kata yang menawarkan Al-Mahal ayyakuna semahan kita'lim, yaitu samhan di dalam memberikan pengajaran kepadanya. Samhan itu nama orang kelafiku gampang dalam memberikan taklim kepadanya. Tidak dipersulit nama orang kelafiku, tak kasih faedah ini gak lepek-lepek tak itu nama orang kelafiku. Maka di sini dalam apa-apa terisah belajar kalau masalah menempuh jalan tadrij, menempuh jalan apa? Bertahap, samhan. Karena tujuan samhan tadi namor permudah namor kewajibku memberikan pengajaran kepada santri namor kewajib. ya, fi rizqin mutatallifan mutalattifan fihi wa khursan lahu ala ta'allum, ya, dengan bersikap lemah lembut. Na'am barakallahu fikum, ya, mutaharrikan lahu dan memberikan dorongan-dorongan pada santri tersebut, ya, untuk ta'lim, ya, na'am barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum. Makna dari apa? Dari na'am barakallahu an-nasihatu lillah wa likitabi. Na'am barakallahu. Nah, di sini khotib rahimani wa rahmatullah semua dimasukkan ilmu Nawawi dalam adab mu'alim. Adab seorang mu'alim. Adab yang harus dimiliki oleh orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran. Kan itu yang demikian. Nah, barakallahu fiik. Tafani bi din rahmani wa rahmatullah semua. Selanjutnya, sampai sini kemarin kita baca. Nah, selanjutnya, wa yambagi lau ayyukurahu fadilata zal, dan sebaiknya bagi seorang guru untuk mengingatkan santrinya akan fadilah belajar yang ia pelajari. Silakan terus semangat, leh semangat leh. Sampai na'am barakallahu fikum menempuh jalan yang penuh dengan keutamaan belajar Al-Qur'an. Ya, harus ditunjukkan. Tunjukkan fadilah. Ya, seperti na'am barakallahu fikum sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antara fadilah na'am barakallahu fikum Al-Qur'an, antum bacanya aku kalau saja 10 kebaikan akan kau dapatkan. Ya, kalau kemudian tambahkan na'am fadilah fadilah. Na'am warahmatullah. Engkau bermajlis, na'am, datang ke rumah. Setiap khutbah, setiap langkah yang kamu langkahkan kaki, yang kamu langkahkan untuk belajar ini juga dapat pahala. Katakan itu, na'am, supaya apa? Supaya santrinya senang. Na'am warahmatullah. Liakulah sahabat sinasati, hingga menjadi sebab, na'am warahmatullah fikum, menjadi sebab semangat santri tersebut. Waziyadatin ya fi rabbatihi wa zuhdihi fi dunya, dan menjadi sebab na'am barakallahu fikum ya pertambahnya ya semangat dia dalam mencari ilmu dan khalidin rahimahumullah dia bisa bersikap zuhud dengan dunia ya khalidin rahimahumullah antara perbandingan antara dunia dan apa yang ia lakukan dari na'am warahmatullahi wabarakatuh belajar ilmu terkhusus ilmu Al-Quran itu gak sebanding ya, karena dia tahu keutamaan baca Al-Quran dan pelajari Al-Quran yang Rasul mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, ya, dia akan lebih mengedepankan itu daripada dunia, kejar-kejar dunia. Kalau dia mau mencari dunia, maka dia posisikan dunia itu namun kalau tidak sampai meninggalkan apa yang ya, yang ia pelajari tadi di Al-Quran namun kalau sehingga disesuaikan namun kalau itu misalnya tutulan bakso misalnya ya namun kalau itu ya tutulan bakso tapi waktunya takin taklim namun kalau itu ya kan itu rahmatullah yang namun kalau itu mungkin bekerja di instansi juga demikian namun silahkan kerja selama pekerjaan tersebut tidak ada unsur yang haram na'am warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu sudah waktunya taklim, bahkan kalau bisa na'am warahmatullahi wabarakatuh diberi waktu khusus na'am warahmatullahi wabarakatuh di salah-salah aktivitas dia dalam mencari dunia waktu khusus untuk belajar agama na'am warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang bisa melakukan semacam itu ketika tahu fadilahnya, fadilah tentang pelajari Al-Qur'an, pelajari ilmu dalam agama. Namun secara umum akan bisa menghasilkan kode. Namun kalau praktek misalnya namun dia buat praktek apa pun prakteknya dokter atau praktek apa, sesuaikan namun kalau itu dengan jadwal tahun. Karena itu yang lebih penting namun. Tidak ada baliknya. taklim dijadikan disesuaikan dengan jadwal cari dunia. Ya, kadang-kadang kalau sudah jadwal cari dunia sudah kuat sekali, talinya bergeser, bahkan bisa sampai ditinggalkan sama sekali wali ya tuh. Ini nama kelas itu nggak tahu keutamaan ini. Makanya seorang guru nama orang kelas itu disarankan, ya, untuk senantiasa menguatkan tangginya, menyiapkan madrunya terkait dengan fadilah mengambil ilmi, fadilah belajar ilmu, keutamaan belajar ilmu, ya, terutama ilmu Al-Quran. Ya, kan gitu lah. Boleh kok terima kok dorongan terhadap perkara ini itu mencakup ya pada semua bidang nomor semua bidang ilmu akan kita harus sungguh-sungguh ya nomor ilmu fikihnya ilmu akidahnya lebih lagi kan itu lah yang menurut ya ilmu lughahnya ya, kalau memang sangat dibutuhkan ya. Saya sudah tua, mau belajar apa, mau belajar apa, belajar lugu, takutnya enggak itu, jangan. Memang ini nak kalau kita tahu kadar diri kita, ya, kita bisa mencari mana skala prioritas yang harus kita dahulukan. Nah, mungkin kalau usia lanjut, ya, usia sudah lanjut, misalnya mau belajar muskola, mau belajar fatar, mau belajar enam usul fikih ustadzul amarokolawi. Tapi enggak mustahil juga amarokolawi. Ya, kan ini berkata. Ya, dalam kondisi amarokolawi atau karatin yang belum dia kuasai itu dia ketahui. Ya, sementara kondisi tua itu tidak menjadi apa? Menjadi apa? Kondisi remakmu. Menjadi apa istilahnya hal yang menghalang orang itu harus menjalankan agama. Iya, gitu ya. Nah, sehingga dia dituntut untuk mengetahui enam agama itu. Nah, perkara mendasar tentang akidah harus tahu. Perkara mendasar tentang fikih harus tahu. Perkara mendasar tentang apa adab harus tahu. Yang itu dia harus lakukan. Iya, karena dia mengukur seperti itu dia boleh lakukan. Ada skala prioritas kontrol. Ini tidak menutup kemungkinan seorang itu bisa dikuasakan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu. Iya, suatu bidang ilmu meskipun sudah apa? Sudah. Luar biasa. Dalam hutan masa saya bisa Allah nggak kuasa ya karena ilmu itu mau dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kiranya kita bersandar dengan kemampuan diri kita untuk menguasai satu ilmu bidang yang tak satu pun bidang ini akan mampu kamu kuasai kalau kamu bersandar dengan diri. Ya, sekali lagi ilmu itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekedar menjalankan amarokallahu fikum sebab yang syar'i yang ditentukan oleh syariat Allah. Ya, kan itu ya. Wailah maksudnya upaya kita belajar apapun dari ilmu agama ini makjur diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk memenuhi target ya, semangat prima dari seorang santri ya, agar terus belajar, agar terus berjuang belajar agama itu dengan cara dikenalkan kepadanya fadilah ilmu dan nan marabaya yang akan diterima oleh seorang ketika dia jauh dari ilmu kehadiran di rahimah luar nan ayusrifu 'ala ar-rukun ilaiha dan malingkan ya santrinya dari tunduk kepada dunia wal ikrar rupiah dan tertipu dengan dunia ويذكرون أن الاستغلال في القرآن وسائر الأمور وسائر العلوم الشرعية وطريقة الحاضر dan mengingatkan kepada santri bahwasanya menyibukkan diri dengan Al-Quran juga dengan seluruhnya ilmu-ilmu syariat itu merupakan tariqatul hazimi, yaitu jalannya para tokoh-tokoh yang kokoh fa'ubadillahil arifin, dan jalannya para ahli ibadah kepada Allah yang memiliki pengetahuan. وَأَنَّ ذَلِكَ رُتْبَةُ الْأَنْبِيَاءِ, dan yang demikian itu merupakan derajatnya, tingkatan para anbiya. Para anbiya, salatullahi wassalamu alaihi, itu belajar ilmu, kemudian menambahkan ilmu, mendapatkan ilmu, itu merupakan enam orang kalau tugasnya para nabi. Maka orang yang menapaki jalan ini berarti dia telah namarakulah hukum menjalankan tugas tersebut. Makanya para ulama, orang yang berilmu itu disebut oleh Rasulullah SAW bahwa anbiya pewaris para, kata Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu merupakan pewaris para nabi. Wal anbiya la yarisu dirhaman wala dinar. Antara para nabi itu tidak mewariskan dirham, dinar. Inna warasul ilma, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadahu kahadzin ghafir, maka para siapa yang hendaknya dia mengambil sebanyak, gitu ya. Ya kan itu tidak mengurangkan. Selanjutnya, wayambagi ayyahdu ala talibi wa ya'taniya bi masalihihi ka'tinai bi masalihi nafsi masalih walad. Seyogianya bagi seorang guru untuk memiliki sifat sayang. Sayang bahkan yang dicintai kepada santrinya. Nah, orang kelaku wayak tani pihak musalih, dan perhatikan kemaslahatan santri. Seperti perhatian dia terhadap kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan anaknya. Kalau anak itu kan dicintai orang kelaku. Wayatil muta'allim majra walatih, dan posisikan santri seperti anaknya sendiri, memperlakukan santri seperti memperlakukan anaknya sendiri. Fisafaqati, dalam bab safaqah, safaqah itu kasih sayang kepadanya. Wal ihtimam bimasalihi, dan serius terkait dengan kemaslahatan santri tersebut. Wasabri ala wasabri wasabri ala jafai, dan sabar terhadap perilaku kasar yang timbul dari santrinya. Kalau timbul ya anak misalnya ya kalau depan dia kita yang nanya orang mukmin mana jual anak masa Allah ya adanya ya jual mainan ya tengah-tengah yang mau makbel no sing masih pegel muka bubur gak nyamun aku ya kan gitu harus masak itu nanti seorang ku harus betul-betul nyamun aku sayang gitu ya. Ya kan gitu rahimnya orang lah, orang dewasa gimana? Iya, kalau mereka gak punya itu seperti itu juga. Ingat gak sampean dengan kisahnya A'rabi? Itu kan orang dewasa ya. A'rabi gak punya ilmu, jahil. Dan bagaimana Rasulullah SAW bersikap dengan A'rabi? Subhanallah, sampai A'rabi ini harus mengakui. Harus mengakui kalau memang betul-betul Rasulullah SAW sudah mendidik wajar. Pekona orang-orang masuk-masuk. Ini, Nasir nama. Sahabat tahu ini Nasir kok dikencir, gimana ini? Maunya dikaprah satu sama sahabat. Ditegal, jangan dikaprah. Kalau kamu dikaprah, biar masak lari-lari pas kamu kok dikencir gitu. Nah, tambah orang tarik, orang-orang kemana-mana. Ya, sudah nanti mungkin nadorot pada si Arab tersebut. Ya, karena hal pas waktunya keluar dia harus ditahan ini. Madhara nanti, penyakit dia, orang tua ini. Ya. Nggak kuat nahan, mungkin akan dikeluarkan. Tambah banyak yang nanti. Tahan namun. Aku selesai, tahu. Nah, diminta untuk mendatangkan suatu yang terah. Nah, ya. Kalau saya namun Allah itu, air itu dituangkan di atas tempat pipis. Sampai ini. Hilang baunya lah, Allah. Ya, baru dirasakan. Wahai saudara, ini adalah masjid. Hada masjid. La yang bagi si minal qadri wal fana. Ya, tahu kakinya. Tidak seharusnya masjid dipakai tempat corona. Mas, di situ terkesan jauh. Sama-sama karena kesannya yang luar biasa itu sampai meminta kepada Allah, ya Allah, Allahumma arham ya Muhammad, fala tarham ahad dan abad. Ya Allah, ya rahmatilah aku dan Muhammad saja. Jangan dikasih orang rahmat kepada yang lain. Saking harusnya meskipun utamanya seru rahmat Allah subhanahu wa ta'ala harus kepada beliau dan dia saja rahmat Allah bisa aku siapa saja nawar Allah, tapi di sini sayangnya amar dia harus mengaku betapa berarti talinya Rasulullah nawar Allah ya kan gitu rahmat Allah itu di perhatikan betul. Dan orang yang berdakwah itu tujuannya adalah membangun kemaslahatan untuk yang di dakwah. Nah, itu tujuan. Ini bukan sudah menolak. Sehingga apapun yang bisa mencapai tujuan ini, maka termasuk diantaranya punya namor atau sikap hana sayang pada nabi. Ini kan itu dah menurut. Nah, wasallu ala jafa'i sabar ya atas pelaku perlakuan kasar ya. Ya. Wasyi adabi dan jeleknya adabnya. Wa ya'dharuhu fi killati atfi tanzikal udur pada santrinya ya. Karena sedikit adab yang ada pada santrinya. Ya, sifatul ahyan pada sebagian kondisi. Fa'inal insan mu'akhudun din naqais. Dikarenakan manusia itu, ya, nah, tertampang padanya kekurangan-kekurangan. Dihadapkan pada apa? Banyak kekurangan-kekurangan. Kalau sampai menghadapi manusia, maka siap untuk menghadapi berbagai kekurangan. Kan itu juga. Seorang santri, seorang guru kepada santrinya, seorang guru menghadapi santri, maka seorang guru harus siap-siap ma'amalah Allah itu menghadapi segala kekurangan yang ada pada santri. Demikian pula santri harus sudah siap-siap menghadapi segala kekurangan yang ada pada guru-gurunya, dan itu ada adabnya masing-masing. Lu sudah guru adab, namanya manusia kok, iya kan? Namanya manusia tetap kurang kan orang. Ya, kan lebih tidak manusia yang sempurna. Sehingga harus betul dipersiapkan dirinya untuk menghadapi risiko ini sama orang tua. Ya, kan seorang guru menghadapi kekurangan apa yang harus dilakukan? Ini, ya kan lebih tidak terus memberikan dirinya. Namun seorang santri menghadapi kekurangan dunia. Ini juga harus sabar. Dan terus sabar di atas Rabbul Ilm. Tak mungkin Allah kulukis. Enggak deh. Mulai. Rasa mondok, rasa ngerti. Ya Allah, saya bangun ya. Terimalah kondisi kamu dengan menjadi orang itu. Ya. Kata yang satu. Fasbir li jahrika in jahau tadabu. Apa? Anu azimah. Sabarlah kamu dengan kebodohan kamu. Kalau kamu jafa. Dengan apa? Gurumu. Nah. Kamu nama orang itu gak mau terima. Kurang gurumu. Ya sudah. Sabarlah kamu. Ya. Dan masalah guru manusia, murid manusia, nama Allah. Masing-masing harus besar di sisi Allah. Lagi yang dijaga masalah sin, terlebih lagi kalau sanksinya masih kecil, masih muda umurnya dikongkong duduk wanteng ya, raih dong. Nama Allah, senam obat mampir ke sana kemari. Anak-anak kecil itu kayak gitu. Tanya Ustaz Abu Sampai. Kalau ada anak-anak itu. Iya. Yeah. Anak-anak semua. Sana kemarin. Iya. Yeah. Kalau ngadapi bapak-bapak. Ini yang enak anak-anak. Iya. Yeah. Yeah. Ini tapi masalah anak kecil itu. Harus. Namun Allah. Qal Imam Nabi Rahmahullah Ta'ala. Berkata Imam Nabi Rahmahullah. Ta'ala وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير maka seyogianya bagi dia untuk mencintai bagi santrinya sesuatu yang ia cintai bagi diri min al-khair berupa kebaikan kalau sampean dapati kalau misalnya seorang guru dapati muridnya nah memiliki sebuah kebaikan. Gembiralah. Cinta. Sebagaimana kamu juga cinta. Ketika kamu memiliki kebaikan. Nama. Ya kan dicintai. Nah ini nama kamu cintai prinsip ini. Kata-kata. Hilang dari seorang guru. Lebih-lebih ketika menteri harus menerima kenyataan. Santrinya ini lebih unggul. Setelah gagal. Ternyata lebih unggul sampai dari dia. Masya Allah, nama rasanya itu Masya Allah, kayak petir nama Rasulullah. Masya Allah, sehingga seperti itu nama Rasulullah itu ketika ada tebulan dari sana. Kok negur saya? Karena enggak mengakui nama Rasulullah. Nah orang yang punya prinsip ini nanti akan kumpir masalah santri kita ada. Jadi yang tak ulangi saya itu masalah pinter. Akan pinternya melebihi sangat dari dia. Masalah usulnya zeh, masalah hadisnya zeh, masalah pasalamu zeh. Masalah. Kan lebih pinter yang mana? Rahman wa rahman. Tenang dia. Tenang. Bukan lebih cinta dengan orang. Beda dengan orang yang apa? Yang sisi yang pertama yang sedang tadi. Dia akan senantiasa bisa. Nah, akan lebih cinta dengan orang. Mau nyampaikan ilmu. Ah, nanti bu. Gue itu sama gue pinter lah. Aku repot aku lama. Akhirnya lama. Enggak jadi sampaikan. Jatuh dalam apa? Kekmanul ilmunya enggak? Ada orang yang cukup memilih ini dengan orang tua. Bahayanya besar. Dosanya besar. Kalau itu yang menurut. Mansa. Mansi ila an ilmi. Siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu. Fakatana. Kok ternyata dia simpan. Enggak mau menyebutkan ilmu yang ditanyakan tadi. Kul dia yuma. Ya, akan kita tertarik kekang besok pada hari kiamat dengan tali yang terangkan. Senai, itu gara-gara sifat. Coba kalau dia nama Allah, cinta, prinsip ini terapkan, ya, mencintai santrinya, sebagaimana dia cinta untuk dirinya. Santrinya melejit dengan ilmu, tambah kesan itu. Dan saat itu santri yang betul-betul sukses senang, dia akan semakin ikhtiram, semakin tinggi ilmu, semakin ikhtiram dengan guru. Meskipun gurunya di bawah level. Nggak kemudian tambah melecehkan, tambah ikhtiram. Oh dia itu guru saya. Masa, aku dengar. Itulah nama rokok. Itu kalau itu artinya sukses. Nama rokok sukses terhadapnya secara hakiki, bukan secara ilmunya. Kok nama rokok itu, kan bisa tapi akhirnya enggak sukses secara nama. Dia bisa malah apa kujud di belakang. Allah. Nah ini santri yang sukses. Iya, karena semakin tinggi ilmunya semakin sombong. Tapi santri yang sukses itu seorang talabul ilmi yang sukses, semakin tinggi ilmunya semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mayat salam itu ibadul ulama kepada Allah Subhanahu. Sungguh yang takut kepada Allah hanya dari kalangan hamba. Dari kalangan hamba hamba Allah itu adalah para ulama. Ikhwan itu tidak. Jadi prinsip ini penting. Prinsip ini semakin prinsip ini konten di samping konten itu berlaku untuk seorang guru pada santrinya. Juga berlaku untuk seorang muslim. Ya, seorang yang berpetangka punya prinsip ini. Ya, seorang yang berteman punya prinsip ini. Bagus pertemanan. Tidak akan ada iri, dengki, dan parah-parah tidak akan ada. Ya, hasad-hasad belakang. Kalau punya prinsip ini, gimana agar punya dapat kebaikan? Dia bersyukur, cukup bergembira. Ini enggak ada yang namanya hak. Ikhwan ibn rahman wa ayyakraha lahu ma yakrahu li nafsihi minan maksi mutlaqan. Tandanya dia benci terhadap santrinya sesuatu yang ia benci menimpa diri. Kalau santrinya, kalau dia benci pada dirinya tertimpa sebuah mara bahaya, dia juga benci mara bahaya itu menimpa santri. Sehingga dibangkitkan, ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar nasihat ketika santrinya mungkin ini salah dalnya ini. Kenapa? Dia benci. Kalau dia yang seperti itu, dia benci, maka dia pun kalau seperti yang penyimpangan. Kalau begitu, kalau prinsip ini dilaksanakan, akan tegak yang ini amar ma'ruf nahi munkar. Kalau begitu, rahmani wa rahmatullahi. Waqad thabata fi sahihain, dan sungguh telah sabit di dalam sahihain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadisnya Anas bin Malik Abu Hamid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahad hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itulah beriman salah seorang di antara kalian. Ya. Sampai dia mencintai untuk saudaranya apa saja yang ia cintai dirinya. Ya, gitu ya. Dinafikan keimanan ya, dari orang yang tidak punya sifat ini. Dan la di sini adalah nafyul kamal, bukan nafyul sifat. Ya. Kalau nafyul kamal itu maksudnya adalah amar qalbi, tidaklah akan sempurna keimanan seseorang sampai ke jenis hati. Hanya itu. Bukan nafyul sifat. kalau anak saya baru tidak sah jadi kafir. Ya. Nah, ini enggak ya itu yang dimaksud. Nah, warahmatullah. Ya kan itu dari mana warahmatullah. Jika akan semakin sempurna iman seorang ketika dia punya sifat ini, yaitu sifat terdiri kepada sesama, mencintai saudara seperti yang mencintai diri, benci sesuatu terjadi pada saudara seperti itu, bagaimana dia benci sesuatu tersebut menimpa diri. Itu lah yang terakhir itu diambil dari mafhum mukhalafah dari ayat, dari hadis. Mafhum mukhalafahnya seperti ini. Kalau dalam hadis ini kita dituntut mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai sesuatu itu pada diri kita. Nah, maka mafhum mukhalafahnya pemahaman apa baliknya berarti kita harus dituntut pada saudara kita sebagaimana kita benci sesuatu. Ya, itu mafhum mukhalafah. Nah, semacam ini nak merokok hukum itu bisa dipakai untuk nas-nas dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, ataupun nak merokok hukum ucapannya manusia. Ya, kenapa? Makhluk makhluk itu termasuk lazim, lazimul qaul, konsekuensi sebuah qaul. Ya, ada sebuah kaidah lazimul qaul, wajib qaul ini khusus untuk nas. Lazim ul qaul, wa qaul itu untuk. Tapi kalau ucapannya manusia, mungkin dilanjutkan seperti ini. Tidak harus dikatakan. Berarti lah jenis seperti ini ya. Ucapan nanti. Kalau cuma tidak, berarti. Ya harus di itu. Misalnya ada seorang itu, seorang pembicara. Tapi di situ ada apa lazim, apa lazim dari pembicaraan itu. Maka lawazim konsekuensi ini nah anwarakulah itu nggak boleh kita jadikan sebagai hukum. Berarti lazim ucapannya seperti ini. Ya, nah anwarakulah. Nggak kemudian langsung tahu hukum. Kita harus tanya dulu pada orang. Berarti ucapan sama lazim seperti ini loh. Nah anwarakulah. Oh enggak. Ya seperti itu. Enggak itu ya. Itu yang saya tidak maksudkan tadi. Jadi ya. Nah, merupakan lazimul qaul wa wa qaul itu untuk nas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, merupakan wallahu a'lam bishawab. Sehingga untuk dalil-dalil macam itu bisa diambil nah merupakan istidlal itu nah merupakan ada kata kalau ada tiga. Dilalatul mutabaqah. Yang kedua silatul dan yang ketiga adalah silatul tizam. Ya. Ini nama orang kalau kata sisa itu nama orang kalau itu, ya dalam kuat. Barang siapa yang mengetahui dan memahami tiga sila ini, dia akan bisa menguasai, dan bisa mengambil banyak sekali faedah dari satu ayat yang dia baca. Nah, orang kalau ya kan silalah mutabaqah itu nama rokok silalah ya pendalilan yang ya diambil dari zahir ayat zahir nah nama rokok mutabaqah jadi ini ya nama rokok hukum layak nah hati mahatta lihat hidup pada akhirnya hidup nasi nama rokok hukum ayat ini bukan ya termasuk kesimpulan iman agar kita mencintai ya, saudara kita apa yang yang di kebaikan yang ada pada saudara kita sebagaimana kita memilih ya dengan mutabaqah ya akhirnya Tuhan itu kemudian kawan terima makmu ya dari nama rokok secara tabung secara kandungan ya dari sebagian nas ini nah amarokolof itu nas ini juga menghasung kepada kita amarokolof itu ya kalau tadi kan termasuk kesempurnaan nah amarokolof itu dia punya sifat fi'il, nah, mencintai sesuatu kepada dari saudaranya, sebagaimana amarakalafikum dia mencintai sendiri. Nah, amarakalafikum. Nah, secara tabung menyebut dalam hadis ini mengandung amarakalafikum enam seharusan kita untuk mencintai saudara. Ini sebagian kan kalau ungkapan ini termasuk dengan itu ya. Nah, secara talazum lazimnya nawaratawafikum jalta berarti kita dari ayat dari hadis ini nawaratawafikum ya tidak boleh ya kita apa ya apa jadi apa akhirnya kewajiban pula untuk membenci sesuatu yang pada ada pada saudara kita sebagaimana kita membenci sesuatu itu pada diri ya itu secara talazum nah gitu ya. Itu apa terkait dengan penerapan dilalah Tuhan ada di dalam pokok ada di dalam pokok ataupun ada di dalam dilalah iltizam iltizam itu lazimnya gitu. Nah Allah Allah alam bersuara ini nah Allah nah itu ya Tuhan terima kalau kita menguasai yang tahu tentang macam-macam dilalah ini kita baca satu ayat wah bisa mengeluarkan banyak kaidah. Kita baca satu hadis sebanyak mengeluarkan faedah. Dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala. Dan dari Ibnu Abbas semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya beliau mengatakan akramun nasi 'alayya jalisi allazi yatahatta an-nasa hatta yatisa ilayya. Lalu istata'tu alla yaqa'ud ala wajhihi la fa'altu. Dari Ibnu Abbas beliau mengatakan berarti hadis ini mauquf. Ya. Mauquf yaitu sebuah riwayat apa hadis atau namun kalau itu atar yang disandarkan kepada seorang sahabat tapi mauquf. Ya. Kata Al-Baiquni wa ma ufi falin nafihi marfu'u. Ya. Nah, marakallahu fikum. Ini saya lupa ya. Yang disandarkan kepada Nabi namanya marfu'. Yang disandarkan kepada nah, marakallahu fikum tabi'in namanya makruh. Dan yang disandarkan kepada sahabat namanya mauquf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya mauquf. Ini bukan ucapannya Rasulullah, tapi ucapannya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, akramun nasi 'alayya. Semulia manusia di sisiku adalah teman duduk. Dari si orang yang teman duduk. Ya, itu orang paling di sisi Ibnu Abbas. Allati yatahattan nas hatta yatrisa ilayya. Yaitu orang-orang yang melangkai pundak-pundak manusia sampai dia namun duduk di depan saya. Artinya dia berjuang dalam orang kolam itu. Dia berjuang untuk bisa bermaksud betul di hadapan seorang ma'alim. Itu orang yang mulia kata Ibn Abbas. Kami terima. Lalu istata'atu alla yaqa'al dhubab ala wajhila fa'altu. Kalau kiranya aku mampu lalatnya tidak hinggap di hidungnya, tidak hinggap di wajahnya, maka aku akan lakukan. Bahkan salat yang mau hidup dia disingkirkan sama dia. Karena mulia ini lama. Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, asar ini namu rabbal fikum dikeluarkan oleh Al-Fasawi dalam Al-Ma'thar Tariyah dan juga dari jalannya Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Fiqh Al-Fatul Tafakir dari Abu Mu'in Abdurrahman Ibn Hani An-Nakhai dari Abdullah Ibn Mu'ammal dari Abdullah Ibn Abi Mulaikah ya Qala Abdullah Ibn Abi Mulaikah mengatakan kira Ibn Abbas dikatakan kepada Ibn Abbas demikian وهذا سنة ضعيف جدا ف asarnya sangat baik. Nah, barakalakum. Karena aku muhim nafkahi kalau syarul khutni makruh. Seorang rawi yang makruh. Maka Zabu Yahya bin Abi Ibn Ma'in dan didustakan, dianggap pendusta. Oleh apa? Yahya ini mengatakan kata kalau senang Khani bin Rahman wa'alaikum warahmatullahi wa Abdullah bin Mu'ammal nama Rasulullah itu sebentar Abdullah bin Mu'ammal itu wa'if lagi Rahman wa rahmatullah. Ini nama Rasulullah itu Khani bin Din Rahimani wa rahmatullahi wa kemudian yang kau terima Allah. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah taala di dalam nama barakallahu fikum ada bukhar. Tapi hanya sampai pada lafaz akramun nasi alayya jalisi. Sampai sini. Dan syaratnya disahkan oleh Syekh Al-Bani di dalam Syekh Al-Bani. Sehingga yang baik itu dengan lafaz yang lengkap tadi ya, namun lafaz itu lawis tafak tu'an la yuk'al kubur ala wajil ha'al kubur. Ya, sampai ini akram nasi alaiyah jadi sampai sini namun ini yang sama selesai rahmat ta'ala di dalam ada belum furat nah kalau enggak salah ingat nama ada furat nomor 1145 hadis 1145 belum dikatakan sih ya kan itu rahmatnya ataupun secara apa Abdin Allah dia takutkan harta ya harta yang sisa ya pada saatnya ada Abu Nu'aim tadi nah kemudian Abdullah bin Ammar kalau tidak bisa dipakai gitu ya kali itu dah menyuarakan jangan lupa fi riwayatin illa dzubab la yaqaw alaihi fa yudzini. Dalam riwayat yang lain disebutkan sungguh lalat benar-benar ingat pada dia sehingga hal itu bisa mengganggu saya. Namun Allah. Ya kan itu rahman wa rahmat wa jami'an ya Allah. Demikian. Kan itu rahman wa rahmat wa jami'an. Artinya bahwasanya orang yang bermajlis kepada kita, tentunya lah beberapa itu nanti ya, atau nggak tahu kita seorang, namun bahkan termasuk bentuk kemuliaan kepada mereka, Tuhan itu tidak menurahimahmuusinya, itu, kita ketika menghadapi mereka, namun kita menghadapkan dengan semua badan kita. Ya, ini kan termasuk adab yang dituntunkan oleh Rasulullah ya. Nah, itu bentuk ekoran kuat. Nah, kemudian di apa? Di hati orang sebagian orang kita sering itu. Ya, tapi namun Rasulullah waktu itu di apa? Dihadapi dengan penuh penghormatan namun Rasulullah di Aceh. Cara ni orang bukan di Aji, bukan apa saja. Nah, kalau melapor di Aji ni, kalau situ kan cara lain. Ya kan bismillah menyuarahmatullah. Nah, saya kuat bismillah menyuarahmatullah. Wajib bagi Allah yata'awwama alal muta'allim dan seharusnya bagi dia hendaknya tidak menganggap besar di hadapan apa? Di hadapan para santri. Itu penting lah orang. Ya, jangan sampai oh saya ini besar, saya itu tinggi derajatnya. Hanya indrahnya. Fal yalinu lahum, bahkan di syariat itu untuk lemah lembut kepada mereka, wa tawadhu ma'ahum, dan tawadhu. Kan ini terakhir namanya. Jami anak berubah. Dan ketika kita tawadhu kepada mereka, itu tidak akan mengurangkan dari kita, sama sekali tidak. Bahkan mungkin itu merupakan sebab kita akan mendapatkan ketinggian derajat di Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sudah mengatakan seperti wa ma wala yatawa wa wala yatawaddu ya. Dil apa? Na'maratullah fikum. Dan tidaklah dia tawadhu karena Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat. Na'maratullah. Kata Rasul, "Mana qasad sadaqatun min mali tidaklah akan mengurangi harta pun sedekah yang ia keluarkan. Nam wa ma yatawaddau lillahi illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah dia bertawaduk merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan angkat. Sehingga tawaduk itu bukan menyebabkan seorang akan rendah di hadapan orang lain, justru bisa jadi yang kontrah karena sebab tawadhu tersebut, ya, Allah jadikan itu sebagai sebab ditinggikan derajatnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluknya. Nah, ini harus tawadhu kepada atasan santri. Faqad jaa fit tawadhu'i. Faqad jaa fit tawadhu'i li ahadin nasi asya'un katsiratun ma'rufah. Sungguh telah datang dalil-dalil tentang keharusan tawadhu kepada akhlak person-person manusia. Dalil yang begitu banyak. Banyak dari. Dan dikenal dalil-dalil itu. Fakaifa bi'a'ul-ladina hum bi'manzilati Allah. Lantas bagaimana? Dengan orang-orang yang mereka itu. Kedudukannya seperti anak-anak kita. Yaitu para santri seharusnya. Tawadhu lagi. Tidak mentang cuma konsumen saya. Nah, jangan mentang-mentang karena dia seperti itu. Bahkan itu tentu yang sehingga dia menatap kadar dirinya menjadi di atas kadarnya dia sebagai seorang manusia. Bahkan itu tentu yang melewat manusia. Nah, kata yang Nabi rahmatullah ma'amalakum alaihi malistighol bersamaan dengan apa yang ya, dimiliki oleh mereka dari na'am warahmatullahi wabarakatuh kesibukan-kesibukan dengan Al-Quran ya kan kita ma'amalakum alaihi haqqis suhbat wa tarabduti ya, bersamaan dengan itu pula mereka juga memiliki hak suhbat menjadi seorang sahabat. Nah, karena sering pula balik kepada di menemui di maka lebih lagi harus bersikap tawadhu kepada mereka para santri. Ini maksudnya. Nah, waqad ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah datang riwayat dari Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan liman ta'allamun berlemah lembut telah kamu berlemah-lembutlah kalian kepada orang yang belajar. Ini adalah Quran, belajar agama nama-nama. Waliman tata'allamuna. Ulang lagi. Limu liman tu'allimuna. Waliman tata'allamuna. Berlemah-lembutlah engkau kepada orang yang mengajarkan dan kepada orang yang belajar darinya. Jadi ini nasihat santri, jangan jangan untuk untuk gurunya. Ya, santri juga jenazah untuk malam itu nama Rasulullah itu. Selamat itu dalam sebagai kadarnya sebagai seorang santri ketika banyak yang memalukan. Itu ya. Ketika minta izin yang lemah, yang sopan. Demikian pula ini juga untuk guru. Hendaknya belum lembut kepada santri. Ya kan bikin bahamin wa rekam penyusunan. Hadis ini khuat ibrahim Allah. Ya. Adalah hadis yang baik. Ya. Karena padanya ada seorang rawi yang namanya Abad Ibn Kasir Al-Tabari. Ya. Soalnya lagi, hadisnya adalah hadis yang baik. Dikarenakan pada sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abad Ibn Kasir Al-Tabari. Nama Rasulullah dikeluarkan oleh Ibn Haji dalam Al-Kamil Al-Khafi Al-Fadri Al-Fadri Al-Fadri. Dan padanya ada Abad Ibn Kasir Al-Makruh, dikatakan rawi yang makruh. Ya, kita sudah jelaskan kemarin derajat rawi yang diistilahkan dengan makruh. Hadisnya dhaif jiddan dari para awal syadid bahwa sehingga hadis ini ya, tidak bisa dipakai. Tapi yang kuat beri semakmu yang semakna dengan ini banyak sabar kamar banyak ya. Ya, perintah untuk bermalam ya. Seperti dalam Barakallahu Fikum sebuah hadis yang sahih dari Nabi Alaihi Wasallam, ar-rifqu ma yakun fi shay'in illa zana wa ma yanzu min shay'in illa sana. Ya, kelemah lembutan apabila terdapat pada sesuatu melainkan sesuatu yang semakin terjadi. Sebaliknya, apabila kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu akan menjadikan sesuatu itu jelek. Karena dari hadis ini kalau ada perintah agar kita untuk berlemah lembut cukup hadis ini. Berarti kalau seandainya hadis ini zahir, berarti enggak itu enggak wajib kita cuma tetap wajib dengan dalil ya hadis yang lain itu ya kesan itu untuk semua. Wa an ayyub as-sakhtiyan bukan sikhtiyan, seringnya kita baca sikhtiyan amor kalau itu ya yang itu as-sakhtiyan pakai fat-fat sama amor kalau itu ya bagaimana sebutkan amor kalau itu di sini. Nam, Ayyub as-sakhtiyani bifathissin wa kasrit as-sakhtiyani. Disebut sakhtiyani karena dulu dia ini seorang penjual kulit. Penjual kulit na'am warahmatullahi wabarakatuh. Maka disebut sakhtiyun. Kemudian disebutkan dengan apa? Dengan profesinya. Ayyub as-sakhtiyani, Ayyub sang penjual kulit. Itu nama Rasulullah. Itu kan itu bukan warna penjualnya. Nah, disebutkan di sini nama Rasulullah itu. Sifat sisin wakaf sita kola aku Umar bin Abdul Bar kana Ayyub yabi unjulu dabil khasur. Dulu Ayyub profesinya adalah menjual kulit di kota Basrah. Walihazakil, oleh karena itu dia disebut dengan as-sakhtiyani, sang penjual kulit. Gitu ya. Kan itu berhemat. Kata Ayyub, yambagi lil'alim, seyukjanya bagi seorang alim, ayyadu at-turab ala raksihi, sawadu anillah. Seyukianya bagi seorang alim untuk meletakkan tanah di atas kepalanya. Namun Allah dalam rangka tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya namun Allah fikum keharusan bagi seorang alim untuk punya sikap tawaduk. Namun Allah, karena sikap tawaduk itu namun Allah fikum tidaklah akan mengurai kadarnya, bahkan akan menyebabkan dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betapa pula atau betapa punya kita namun itu ya dari peninggian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amara kalau itu kita akan dipandang rendah oleh santri-santri kita. Nah, Rasulullah. Sehingga tawadhu. Ya, tawadhu agar kita dinantikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah, siapkan santri-santri kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini lah barakallahu fikum. Dan asarnya Abu Ayyub ini adalah asarnya Ayyub ini dalam barakallahu fikum sahih dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah segala ciri dalam akhlak amal Al-Qur'an juga al-Bayhaqi dalam al-Madkhal wal Khatib dan Hakam Al-Tafaqi dari jalan Hammad bin Zaid dari Ayyub. Jadi konsul dari mana sahih dari Hammad bin Zaid ini berjalan Bukhari termasuk Rizalina Bukhari Ikhwan Ibn Rahmanus Sifah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke apa pasal berikutnya. Walaupun saya minta maaf yang sebenarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.